balik kota, tinggalkan aku yang sendirian. Aisyah, kau berjanji pulang menemuiku yang kesepian. Aku di sini terus menanti. Cintaiku saat kau jauh, Aisyah, kau berjanji pulang menemuiku yang kesepian.